Tanjung Tunja Mangguang kang ajo kang awa handak ngelindah anak mama Buhen iya cekilo mama handak samata manggau mangsa Mahadang sambil menjual jeka sekrimbang kue dia are kawan bawi bujang tagi urmat pa duit behandang laki ajak kai palalo kalayau santan ngalinda bujang tabela laki ajak kai pengobrol janji palsu menjual tanjang Jukang awa handak ngelindah anak mama Buhen iya cekilo mama handak samata manggau mangsa.